Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari yang baik, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan beberapa poin. Secara khusus kita membahas tentang sebab-sebab yang dengannya seorang muslim diperbolehkan melakukan tayammum. Sebab yang pertama adalah tidak adanya air. Ini banyak rinciannya, ya, sudah kita bahas. Yang kedua adalah khauf atsh, ya, khaufu atshin, khawatir haus, kehausan. Jadi air sebenarnya ada, tetapi hanya cukup untuk diminum. Kalau digunakan untuk berwudu atau bersuci misalnya, maka dia dan kawan-kawannya atau hewan yang dia bawa misalnya akan kehausan. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan seseorang bertayamum, tentunya dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Yang ketiga adalah al-marad, yaitu sakit. Ya, sakit yang seandainya dia tetap menggunakan air akan mendatangkan bahaya. Bahaya baik dalam bentuk sakit yang sangat, atau bertambahnya penyakit, atau ta'akhur al-bura', yaitu terlambatnya apa, proses penyembuhannya menjadi lama, ya, atau terjadi kelumpuhan, kecacatan dan lain sebagainya. Dalam kondisi-kondisi tersebut diperbolehkan untuknya tayammum. Di pertemuan kali ini, ma'asirul muslimin, kita ingin membahas atau membaca poin terkait dengan permasalahan jabirah, yaitu permasalahan luka yang ada di tubuh seseorang, kemudian luka tersebut diberikan satir. Satir itu penutup, baik berupa perban dan yang lainnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Ibnu Naqib rahimahullah, wa in wudi'a bila tuhrin wajaba an-naz'u. Apabila seseorang wudi'a, ya, wa in, dan apabila, mohon maaf, wudi'a, ya, ditempelkan, ya, baik itu perban atau kapas atau yang lainnya. Wa in wudi'a ay asatiru, apabila sesuatu diletakkan di atas luka, bila tuhrin, ya, dan dia berada dalam kondisi hadas, artinya dia belum bersuci. Jadi dia menempelkan perban atau gips atau yang sejenisnya, dia tempelkan di bagian yang luka. Misalnya bagian yang luka tersebut ada di bagian yang wajib dibasuh ketika wudu atau wajib diusap ketika tayammum. Wajaba an-naz'u, ya, wajaba an-naz'u, maka wajib dilepas lagi. Wajib dilepas. Disebutkan di sini inamkan, apabila mungkin, ya, dilepas lagi. Ya. Lalu setelah dilepas dia berwudu dengan sempurna, barulah dia memakai kembali perbannya. Karena memang kain tersebut atau gips tersebut atau yang sejenis dengannya menutup bagian yang wajib dibasuh. Ya, menutup bagian yang wajib dibasuh. Dan sesuatu yang wajib dibasuh apabila ketika dia bersuci tidak mau dilepas, itu boleh dilakukan dengan syarat harus dipakai dalam kondisi telah berwudu dengan sempurna. Ya, ini dikiaskan ke dalam permasalahan khuf. Ya, dikiaskan kepada permasalahan khuf. Al-mashu 'alal khuffaini yang pernah kita bahas. Bab mengusap sepatu khuf. Itu boleh. Ya, seorang yang mukim sehari semalam dia tidak melepaskan sepatunya, atau musafir 3 hari 3 malam tidak melepaskan sepatunya, dan sebagai penggantinya dia cukup mengusap bagian atasnya. Dia cukup mengusap bagian atasnya. Tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat dia memakainya dalam kondisi sudah sempurna bersuci. Begitu pun dalam permasalahan ini. Ya, seseorang yang mengalami luka di tubuhnya di tempat yang wajib diusap, seandainya dia tayammum, atau di tempat yang wajib dibasuh seandainya dia mandi atau wudu, maka ketika kita meletakkan perban atau kapas atau plester atau gift dan lain sebagainya, itu harus dalam kondisi sudah suci. Kalau tidak, wajaba an-naz', maka wajib diapakan, diangkat. Karena kan bersuci itu dua, antara dengan air atau dengan tanah. Kalau ditutup seperti itu, air tidak bisa, tanah tidak bisa. Oh, tapi kan diusap ada syaratnya, harus dipakai wa huwa ala tuhur, dan orang tersebut dalam kondisi suci. Kiasan, ya, dikiaskan kepada permasalahan apa, al-mashu alal khuffain. Nah, ini poinnya, ma'asirul muslimin. Lalu bagaimana? Mungkin ada pertanyaan. Lalu bagaimana kalau seandainya perban tersebut bukan berada di bagian tubuh yang ditayamumkan? Karena kan tubuh yang ditayamumkan itu cuma dua, wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Lalu bagaimana seandainya misalnya perbannya ada di kaki? Ya, kata beliau tetap wajib. Karena walaupun dia bukan bagian dari tayammum, dia bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh, misalnya kaki, ya. Itu wajib dibasuh ketika kita wudu atau ketika kita mandi. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, fa in khafa, apabila seseorang takut, artinya di sini min naz'ihi, dia takut untuk melepaskan perban yang sudah terlanjur menempel dalam kondisi dia belum bersuci. Fa in khafa, seandainya seseorang takut, fa'ala ma taqaddama wa huwa asimun, maka dia harus melakukan apa-apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, tentunya di bab, di awal permasalahan beliau membahas masalah luka yang kalau kena air akan bahaya, sudah kita sampaikan, ya, bahwa dia harus mengusap atau mencuci semua bagian yang wajib kecuali bagian yang kalau dia usap akan menyebabkan lukanya terkena air. Maka kalau sudah sampai di bagian tersebut, tidak perlu dia membasuhnya, tetapi cukup dia membasahi kain yang bersih, kemudian dia menempel-nempelkannya di sekitar bagian yang luka. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Fa in khafa, seandainya seseorang khawatir, ya, kalau dia lepaskan perbannya akan berbahaya, fa'ala ma taqaddama, maka dia harus melakukan rangkaian-rangkaian yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, dari mulai membasuh bagian-bagian yang sehat, dan ketika sampai di bagian yang sakit dia tidak perlu membasuhnya, tetapi cukup menempelkan kain basah di sekitarnya. Wa huwa asimun, dan dia dianggap berdosa. Berdosa apa? Kalau dia dengan sengaja tidak berwudu sebelum dia menggunakan perban, padahal dia tahu nanti akan masuk waktu sholat dan dia harus mengusap. Kalau tidak mengusap dia tayammum. Dia tidak melakukan itu. Disebutkan di sini wa huwa athimun. Apa itu yang dimaksud dengan berdosa? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai ibtidaan. Dia sejak awalnya sudah salah. Biwad isatiri bila taharatin, yaitu dia meletakkan sesuatu di atas tubuhnya yang sebenarnya wajib dibasuh, ya, dicuci, tetapi dia meletakkannya bukan dalam kondisi telah suci. Wa yu'idu shalah, dan dia wajib mengulang salat. Dia wajib mengulang, artinya kalau ada salat yang terlanjur dia lakukan dalam kondisi ada bagian perban yang menempel di bagian yang wajib misalnya, atau di bagian yang wajib diusap atau dicuci, lalu dia terlanjur salat, di mazhab Imam Syafi'i harus diulang. Karena badal daripada wudu adalah tayammum. Badal daripada wudu adalah tayammum. Dan dalam kasus ini, baik badal ataupun mubdal yang digantikannya, dua-duanya tidak terjadi. Badalnya tidak ada, yang digantikannya juga tidak ada. Oh, lalu bagaimana solusinya? Solusinya, sebelum seseorang yang luka tersebut menggunakan perban, dia harus memastikan dirinya sudah dalam kondisi suci. Jadi dia berwudu saja. Jadi misalnya dia lepas lagi perbannya, lalu dia berwudu dengan sempurna, ya, berwudu dengan sempurna, jangan ditutup bagian yang luka, lalu dia semaksimal mungkin misalnya mengusap sekitarnya, ya, lalu setelah itu baru dia gunakan perban setelah dia suci, setelah dia bersih. Lalu dikatakan di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wala yu'idu in wudi'a ala tuhrin, dan tidak perlu diulang, ya, tidak perlu diulang, in apabila wudi'a perban tersebut atau gips tersebut, ya, atau kapas, ya, atau plester dan lain sebagainya, apabila diletakkan ala tuhrin, dalam kondisi dia sudah suci, artinya sudah bersih dari hadas. Walam yakun fi a'dha'i at-tayammum, ya, dan juga perban itu tidak berada di bagian yang ditayammumkan, ya, bukan berada di bagian tayammum, ya, tetapi di bagian yang lain. Wala man tayammama limaradin aw jurhin bila satirin, wala, dan juga tidak wajib mengulang, ya, tidak ada kewajiban mengulang bagi seseorang yang tayammam, dia tayammum limaradin, dikarenakan sakit atau luka, bila satirin, yang mana tidak ada penutup, ya, di atasnya tidak ada penutup, di atas lukanya tidak ada penutup, lalu dia tayammum dikarenakan sakit atau luka tersebut, maka tidak harus mengulang. Illa, kecuali seseorang yang memiliki luka. Illa man bijurhihi damun kathirun. Kecuali kalau seseorang dia tetap sholat padahal dia terluka dan darahnya keluar dalam jumlah yang banyak. Yukhafu min guslihi. Lalu dia khawatir, dia enggak berani mencuci darah yang banyak itu. Fayu'id. Maka dalam kondisi ini dia harus mengulang sholat yang dia sudah lakukan dalam kondisi tersebut. Ya, karena kenapa? Ya, tentunya karena dia berada dalam kondisi di mana darahnya sudah keluar dari tempat yang diberikan keringanan. Artinya kalau darahnya sudah mengalir, sudah banyak, itu di mazhab Imam Syafi'i dianggap sholatnya tidak tidak sah ya, karena memang dia mengeluarkan darah yang sangat sangat banyak. Artinya kalaupun dia tetap sholat, itu tidak menjatuhkan kewajibannya, artinya dia harus harus mengulang. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini walau seandainya seseorang khofa, khawatir min syiddatil bard, dingin yang sangat ekstrim. Misalnya ada sekelompok anak muda naik ke atas gunung Pangrango, gunung gede ya. Sesampainya di atas, datang waktu sholat subuh, mereka merasakan dingin yang sangat ekstrim ya, dan mereka khawatir kalau mereka tetap menggunakan air ya, mereka akan sakit. Nah, ini yang beliau jelaskan. Walam yakdir ala taskhinil ma, dan mereka tidak bisa menghangatkan atau memanaskan air. Wala tadfi'atu udwin, dan mereka pun tidak bisa menghangatkan badan mereka. Tayammama wa a'ada, maka mereka boleh tayammum tapi harus mengulang salatnya. Artinya mereka melakukan salat itu hanya untuk menghormati waktu saja, listibahah as-shalah. Kalau nanti mereka sudah turun, mereka harus mengqadha salat tersebut. Masya Allah, kok sulit sekali. Ini bukan sulit, ini hasil dari apa yang mereka pahami dari nas, dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang poin ini poin yang diperdebatkan. Misalnya kalau kita lihat pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Hanifah di dalam poin ini, mereka berpendapat tidak perlu diulang. Jadi seseorang yang berada di satu tempat, kondisinya sangat dingin, dia khawatir kalau dia pakai air tersebut dia akan celaka misalnya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah, dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, ya sebagai bentuk kehati-hatian, dia harus mengulang sholatnya. Karena memang banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya di antara perkara yang terpuji, di antara perkara-perkara yang bagus adalah isbagul wudu fil makarih, yaitu menyempurnakan wudu saat kita tidak suka, yaitu kondisinya dingin, dan itu bisa disiasati. Misalnya hanya mengusapnya satu kali di bagian-bagian yang wajib, wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki. Artinya masih bisa kita siasati. Oleh karenanya di sini dikatakan, maka kalaupun dia tayamum dalam kondisi tersebut, nanti kalau kondisinya sudah berubah, maka dia harus mengganti. Maka dalilnya mana? Ini penting bagi kita. Dalilnya mana bahwa orang yang berada di tempat yang sangat dingin, dinginnya ekstrim, lalu dia khawatir jika menggunakan air dia akan celaka atau akan berada dalam bahaya yang besar ya, lumpuh atau lain sebagainya, mana dalilnya bahwa mereka boleh tayamum lalu mereka harus mengulang? Dalilnya adalah, dalil ini pun sebenarnya diperdebatkan pemahamannya di antara para ulama. Mari kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Amr ibn al-As ya, sahabat yang mulia Amr ibn al-As, panglima ketika kaum muslimin memasuki negeri Mesir ya, Amru ibn al-As. Diriwayatkan dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qal, ihtalamtu fi laylatin baridatin fi ghazwati dhatis salasil. Kata Amr bin al-As bahwa satu ketika aku bermimpi, mimpi basah menyebabkan keluarnya air, ya air mani. Satu malam yang sangat dingin aku bermimpi, yaitu tepatnya dalam peristiwa Dzatus Salasil, salah satu peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ashfaqtu iniktasaltu an ahlik. Aku khawatir kalau seandainya aku mandi dalam kondisi tersebut, aku akan celaka. Jadi beliau khawatir dalam kondisi yang sangat dingin, kalau beliau tetap nekat mandi, beliau akan celaka. Siapa maksudnya? Amr bin Al-As. Fatayammamtu, maka aku pun tayammum. Thumma sallaitu bi ashabi as-subha, maka aku pun memimpin salat bersama para sahabatku. Ya, salat subuh. Fadzakaru dzalika lin-nabi. Lalu mereka menceritakannya kepada Nabi. Ya, mereka menceritakan bahwa Amr bin As tadi malam ihtilam mimpi. Dia lalu tayammum lalu memimpin salat. Coba kita perhatikan jawaban Nabi. Faqal, maka Rasulullah menjawab, ya Amru, ya Amru, sallaita bi ashabika wa anta junub. Ini perhatikan jawaban Nabi. Sallaita bi ashabika wa anta junub. Engkau sholat, memimpin sholat, engkau menjadi imam sholat untuk rekan-rekanmu dalam kondisi engkau junub. Lihat, ini hukum yang diberikan oleh Nabi. Ketika Amr bin As tayammum, ya, ketika Amr bin As tayammum lalu mengimami salat sahabat-sahabatnya. Lalu sahabatnya menceritakan kepada Rasul, maka Rasul berkata, "Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub?" Apakah engkau mengimami salat kawan-kawanmu dalam kondisi junub? Lalu fa'akhbartuhu, kata Amr bin As, aku kabarkan kepada Nabi, billadhi mana'ani minal igtisal, hal yang menghalangiku untuk mandi. Wa qultu, Amr bin As berargumen di hadapan Nabi, inni sami'tullaha yaqul, aku pernah mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu rahim kepada kalian, sayang kepada kalian. Lalu apa yang terjadi? Fadhahika Rasulullah walam yakul syai'an. Maka Rasulullah pun tertawa dan tidak mengucapkan apapun. Para ulama berbeda pendapat menyikapi hadis ini. Apakah tertawanya Nabi mendengar jawaban Amr bin As sebagai bentuk persetujuan, ya, persetujuan dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin As, atau bagaimana? Kalau Ahmad dan Abu Hanifah memahaminya begitu, bahwa tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengucapkan kalimat apapun, itu sebagai bentuk pembenaran atas apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Tetapi Imam Syafi'i memahaminya tidak seperti itu. Karena memang sebelumnya Nabi sudah berkata, ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amru, apakah engkau sholat menjadi imam untuk sahabat-sahabatmu dalam kondisi engkau junub? Artinya kalau Imam Syafi'i memahami, orang ini junub. Sahabat ini sholat dalam kondisi junub. Tidak bisa sekedar merasa dingin, lalu dia langsung tayammum. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Dan ini khilaf. Ini khilaf, artinya khilaf dalam memahami hadis. Lalu Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, kalau memang Amr bin As, salatnya tidak sah. Karena beliau melakukannya dengan tayammum, padahal ada air. Kenapa Rasul tidak memerintahkannya? Artinya kenapa Rasul tidak memerintahkan mengulang? Ya, disebutkan dalam beberapa penjelasan, kemungkinannya adalah la'allahu kana ya'lamuhu. Ya, mungkin saja Amr bin As sudah tahu, jadi enggak perlu dikasih tahu. Ya, ini jawabannya. Atau wa innal qada' ala tarahi, atau mungkin saja qada'nya itu sifatnya laisa 'alal faur. Bukan sesuatu yang harus segera dilaksanakan, tetapi alat tarahi boleh dilaksanakan beberapa saat kemudian. Wa ta'khirul bayan fi misli hadza al-qadiyah yajuz, kata beliau. Dan mengakhirkan penjelasan dalam perkara-perkara yang sifatnya tarahi, yaitu boleh diqada beberapa waktu ke depan, itu boleh-boleh saja. Itu argumentasi apa? Argumentasi para ulama Syafi'iyah ketika menjawab kenapa di hadis ini Nabi tidak memerintahkan untuk apa namanya mengulang salat. Ini kalau kita baca hal-hal seperti ini, tentunya hati kita menjadi lapang. Bahwa perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama adalah bukan dasarnya hawa nafsu, bukan dasarnya ingin menang atau ingin mengalahkan saudaranya, tapi memang murni mereka membaca, mereka memahami, mereka beristimbat dari dalil-dalil syar'i, dan istimbat terkadang hasilnya berbeda. Istimbat itu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil itu, kadang hasilnya berbeda antara satu alim dengan alim yang lain. Nah, itu poinnya ma'asirul muslimin. Lalu dikatakan di sini, waman, dan barang siapa faqada, yang tidak mendapatkan ma'an wa turaban. Kalau seseorang berada dalam kondisi air tidak ada, tanah juga tidak ada. Oh, gimana Ustaz, apakah mungkin seseorang berada dalam kondisi tidak mendapatkan air dan tanah, mati dong. Tidak mendapatkan air dan tanah itu mungkin. Kalau seseorang misalnya di zaman sekarang diisolasi di ruang yang tertutup, ya, dia diinterogasi di ruang yang ber-AC, dan di ruangan tersebut tidak ada air. Tidak ada air ada dua pengertian. Apakah tidak ada dalam arti sama sekali tidak ada, atau ada tapi hanya untuk minum? Itu kan dianggap tidak ada juga. Kalau ada, tapi ya hanya dikasih jatah per hari satu botol misalnya, karena dia tahanan perang, diletakkan di ruang isolasi yang tidak ada tanah sama sekali di situ. Karena kan di mazhab Imam Syafi'i harus sa'idan, ya harus berupa tanah, turoban, lahu gubarun, harus tanah yang ada debunya. Dia tidak temukan, bersih semua. Karena ruangannya misalnya terisolasi, kaca semua, dia tidak menemukan debu. Atau dia diikat tangannya misalnya, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Debu tidak bisa dia ambil, air tidak bisa dia dapatkan. Dalam kondisi ini kata beliau, wajaba an yusalliyal fardha wahdahu. Maka wajib atas orang yang berada dalam kondisi seperti ini, wajib atasnya an yusalliyal fard, wajib melaksanakan salat-salat fardu wahdahu, itu saja, yang lain-lain tidak wajib. Salat qobliyah ba'diyah tidak perlu dikerjakan, kerjakan saja salat fardu. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan ta'lik atau catatan atas perkataan ini. Beliau berkata, ihtiraman lil waqt, sebagai bentuk kita menghormati waktu, itu waktunya salat, kita salat sebagai bentuk ihtiraman. Walaupun kita kehilangan dua wasilah untuk bersuci, yaitu air dan tanah, tetap kita salat ihtiraman lil waqt, sebagai bentuk kita memuliakan waktu. Li'annahu ma'murun bis salati fil waqt, karena memang dia diperintahkan untuk salat di waktu tersebut. Wa hadha huwallazi yastati'uhu, dan itu yang bisa dia lakukan. Wal maisur la yaskutu bil ma'sur, dan sesuatu yang bisa dikerjakan tidak jatuh dikarenakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan air, tidak bisa juga bertayamum dengan tanah misalnya, dia tetap wajib melaksanakan salat. Wa yu'idu idza wajadal ma', tetapi kalau nanti dia dibebaskan atau dia sudah nanti menemukan air, dia wajib mengulang salatnya. Terus ngapain salat yang tadi, ihtiraman lil waqt, sebagai bentuk penghormatan, yaitu memuliakan waktu, karena memang dia diperintahkan sholat di waktu tersebut oleh Allah, sebagai bentuk ketaatan dia laksanakan. Walaupun nanti kalau ada air, dia wajib apa mengulang sholatnya. Awit turab haythu yuskitu tayammum al-i'adah, atau dia mendapatkan tanah, ya, di mana dia boleh tayamum dengan tayamum yang dengannya dia tidak lagi harus mengulang. Ya, artinya ya dia kerjakan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh syariat di dalam permasalahan tayammum. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada ibarah yang saya cari di beberapa penjelasan, kebanyakan para ulama tidak menyinggung ibarah ini. Ibarahnya masih apa? Ungkapannya masih diperdebatkan maknanya. Oleh karenanya kita tinggalkan beberapa kata. Kita memasuki poin yang selanjutnya. Ada beberapa menit lagi ya, sekitar 10 menit lagi kita lanjutkan. Wajibatuhu sab'atun. Perkara yang wajib dikerjakan saat kita tayamum ada 7. Yang pertama adalah an-niyah. Saya rasa niat sudah terulang-ulang ya, berpuluh beratus kali. Hadisnya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Begitupun di dalam firman Allah, Allah berfirman fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka tayammumlah kalian, artinya carilah tanah, bertayammumlah kalian. Oleh karenanya harus memaksudkan, ya harus ada maksud, artinya harus ada niat. Fayanwi istibahata fardis salah. Dan ketika seseorang tayammum, dia wajib berniat istibahah fardis salah. Istibahah itu untuk dibolehkan melaksanakan salat. Jadi tidak cukup sekedar seseorang berkata saya niat tayammum. Saya niat tayammum, tidak cukup. Tetapi dia harus berkata di dalam hatinya ya, aku berniat ya tayammum listibahati fardhu shalah, untuk mengerjakan fardu salat, agar diperbolehkan mengerjakan apa fardu salat, listibahati fardhu shalah ya, nanti akan disebutkan argumentasinya. Au istibahati muftaqirin ila tayammum, atau seseorang tayammum itu agar diperbolehkan melakukan ibadah yang memang membutuhkan bersuci, contohnya tawaf atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan terkait dengan poin ini. Kata beliau, ka'an yanwi istibahata tawaf. Misalnya seseorang bertayamum sambil menghadirkan di hatinya, ya Allah, dengan ini aku hendak tawaf. Dengan tayamum ini aku hendak tawaf. Au istibahati mashil mushab. Atau dengan tayamum ini aku ingin menyentuh mushab. Karena menurut jumhurul ulama, menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi apa? Suci. Atau misalnya istibahati qiraatil Qur'an, aku hendak membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang memang membutuhkan bersuci sebelum kita mengerjakannya. Wala yakfi niyatu raf'il hadas wala fardu tayammum. Dan seseorang yang tayammum, kata beliau, di mazhab Imam Syafi'i, tidak cukup sekedar berniat ingin menghilangkan hadas. Atau sekedar berniat mengerjakan tayammum. Coba kita lihat penjelasannya. Li'anna tayammuma ghairu maqsudin lidzatihi. Karena tayammum itu tidak dimaksudkan secara zatnya. Ya, tayammum itu tidak dimaksudkan secara zatnya. Wa inna ma yu'ta bihi an daruratin, tetapi dia dilakukan hanya dalam kondisi darurat. Artinya kita tidak bebas melakukan tayammum. Tayammum itu hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Wa huwa la yarfa'ul hadas aw la yurfa. La yarfa'al hadas. Tayammum tidak mengangkat hadas. Masyaallah. Ini sebenarnya sudah kita singgung ya. Di mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Imam Ahmad, di mazhab Imam Malik, in lam ukhti ya, kalau saya tidak salah itu 3 mazhab itu berkata bahwa tayammum tidak mengangkat hadas, tetapi dia sebagai satu syariat yang sifatnya ta'abbudi, yang sifatnya ibadah, sifatnya ketaatan kita kepada Allah, yang menjadi sebab kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan harus suci. Ini pendapat bisa dikatakan jumhur ya. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, begitupun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya, mereka berpendapat bahwa tayammum itu yaqum maqamal wudu. Dia menempati posisi wudu. Dalilnya sudah kita bacakan ya di kesempatan yang lalu. Misalnya ada hadis yang berbunyi innas sa'idat tayyib tuhurul muslim wa in lam yajidil ma asyara sinin. Sesungguhnya tanah yang suci itu adalah alat untuk bersuci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama bertahun-tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan Allah telah menjadikan untukku tanah itu tempat salat dan suci. Suci di sini dan mensucikan. Itu pendapat Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama dakwah yang mengambil pendapat yang kedua. Walaupun memang jumhur, mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwasanya tayamum itu tidak sampai mengangkat hadas, tetapi dia hanyalah untuk apa? Listibahah as-salah atau listibahah tawaf. Dia untuk agar kita boleh mengerjakan salat atau tawaf atau memegang Quran dan lain sebagainya. Karena dia sifatnya darurat. Ya, dia sifatnya darurat. Ya. Wahadha fil asah. Dan ini pendapat yang asah, yang lebih kuat. Ya, dari pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat, beliau berkata bahwa ini tidak mengangkat hadas. Wa muqabil asah yakfi niyati fardhi tayammum. Walaupun ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain yang berpendapat cukup kita sekedar berniat tayamum tanpa harus merinci untuk apa tayamum itu kita kerjakan. Itu khilaf di kalangan para ulama. Lalu dikatakan di sini fa in tayammama li fardin wajaba niyatu al-fardiyah. Maka apabila seseorang tayamum untuk sesuatu yang wajib, misalnya salat, maka dia wajib berniat untuk yang wajib. Artinya dia mengatakan di hatinya, ya Allah, saya bertayamum untuk sholat wajib. Itu wajib dihadirkan di dalam hatinya. Dalilnya mana? Ya, wa inna malikul limri'in manawa. Kata Nabi, wa inna malikul limri'in manawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wala ta'yinuhu min zuhrin au asrin. Dan tidak harus ditayin. Ditayin itu ditentukan zuhur atau asar, tidak. Yang penting dia berkata, ya Allah, saya niat tayamum untuk mengerjakan salat yang wajib. Salat yang wajib. Bahkan lau seandainya nawa fard, seseorang berniat salat zuhur, istabaha bihil asr. Boleh digunakan untuk salat asar. Ya, boleh digunakan untuk sholat asar. Artinya, kalau dia niat zuhur, ternyata salah. Itu bukan waktu zuhur, waktu asar. Itu masih boleh dipakai untuk asar. Walau nawa fardhon wa naflan ubiha. Atau dia niat untuk yang wajib dan yang sunnah. Maka dua-duanya boleh dikerjakan. Au naflan, au janazah, awis sholah, lam yustabah al-fard. Tapi kalau niatnya adalah untuk yang sunnah atau untuk janazah, sholat janazah, maka tayamum tersebut tidak boleh dipakai untuk yang wajib. Jadi yang wajib boleh dipakai untuk yang lebih kecil, yang sunnah. Tapi yang sunnah tidak bisa dipakai untuk yang lebih besar, yaitu yang wajib. Lalu dikatakan di sini au fardhon falahu an-naflu munfaridan, ya, atau dia niat untuk yang wajib boleh dia mengerjakan yang sunnah. Wa kadzalika naflu qablahu wa ba'dahu fil waqti wa ba'dahu. Begitupun dia boleh mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Wa yajibu qarnuha bin naql. Dan niat itu harus wajib untuk kita hadirkan berbarengan dengan kita mengambil tanah. Ketika kita menepuk, begini kan, kita angkat, itu ketika kita mengangkat tanah tersebut, harus kita hadirkan niat di hati kita. Karena memang niat itu dimulai ketika kita mengerjakan satu hal yang kita niatkan. Contohnya misalnya kalau wudu, itu kan niatnya wajib dihadirkan kapan? Ketika wajah. Karena wajah adalah fardu pertama dalam wudu, ya. Adapun dalam tayamum, kapan kita mulai menghadirkan niat di hati? Ketika kita menepukkan tangan di tanah, lalu kita angkat, kita hadirkan niat untuk wajib atau yang lain sebagainya. Wastidamatuha ila mashi syai'in minal wajah. Dan hendaknya niat itu kita jaga, bertahan sampai kita menempelkan tangan kita di wajah. Karena memang bagian wajib pertama adalah wajah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak terasa sudah jam berapa ini? Jam 5.59. tinggal 1 menit lagi. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada berarti 6 poin. Karena kan perkara yang wajib dalam tayamum ada 7. Sedangkan ini baru kita bahas satu poin, yaitu kaitan dengan niat. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.